Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, alhamdulillah kita dipertemukan, dikumpulkan bersama di tempat yang mulia ini. Kita masih diberi kesempatan untuk bernafas, diberi kesempatan untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beribadah kepadanya. Dan ini adalah nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada kita. Terlebih nikmat umur yang Allah berikan kepada kita ini, kita manfaatkan untuk duduk di majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilm. Yang ini tentunya kenikmatan lain yang tidak setiap orang merasakannya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Banyak kejadian di sekitar kita berupa bencana alam, tanah longsor dan yang semisalnya. Apa yang kita saksikan, apa yang kita dengar ini, marilah kita ambil ibroh, pelajaran untuk kita berupaya terus memperbaiki diri kita dan banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita kali ini adalah sedikit mengingatkan tentang satu buah pembahasan tentang akidah ahli sunnati wal jamaah, keyakinan ahli sunnah wal jamaah, yaitu tentang permasalahan asy-syafa'ah, permasalahan syafaat. Ada sebuah risalah yang ditulis oleh Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, sebuah risalah yang merupakan kumpulan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pembahasan-pembahasan tentang syafa'ah. Yang risalah ini sangat penting untuk kita baca dalam bab ini, ya, membaca hadis-hadis tentang syafaat, ya. Namun tentunya membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk kita membacanya. Dan pada kesempatan ini saya hanya akan membaca muqaddimah atau sebagian dari muqaddimah risalah ini. Dan mungkin akan saya bacakan sebagian hadis, satu atau dua hadis tentang syafaat, untuk mengingatkan kembali i'tiqad, ya, keyakinan ahli sunnah wal jamaah tentang syafaat ini. Berkata Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah setelah membacakan khutbatul hajah, falamma kana mawdu'u syafa'ati minal mawadhi' allati yazdadul mu'minu biqira'atiha hubban li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu an aktuba ma 'uthirat 'alaihi minal ahadith mubayyinan bi'aunillahi sahihiha wa saqimiha wa ma'luliha min salimiha bihasabil istita'ah hatta yastafida mimma aktubuhu talabatul ilmi wa ghairuhum. Kata beliau, pembahasan syafaat adalah diantara pembahasan-pembahasan yang ketika seorang mukmin membahasnya akan bertambah kecintaan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan karena memang pembahasan ini pembahasan yang penting, yang diantara faedahnya adalah akan bertambahnya kecintaan seseorang kepada Rasul, maka saya melihat untuk menulis sebuah risalah mengumpulkan hadis-hadis tentang itu. Ya. Tentunya dengan menjelaskan, dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, kedudukan hadis-hadis yang akan saya sebut. Apakah itu hadis yang sahih atau hadis yang saqim, yang lemah. Wa ma'luliha, atau hadis yang berillah, berpenyakit. Wa salimiha, atau yang bersih dari penyakit. Bihasabil istita'ah, sesuai dengan kemampuan. Semoga dengan apa yang aku tulis ini bisa diambil faedah oleh thalabatul ilmi, para penuntut ilmu, wa ghairuhum, dan yang lain. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Demikian beliau mengawali muqaddimah. Ya. Bahwasanya pembahasan-pembahasan akidah, ya, termasuk pembahasan syafa'ah adalah pembahasan yang penting untuk kita pelajari. Dan kita juga melihat bagaimana semangat para ulama seperti beliau Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i, semangat untuk melakukan upaya yang bermanfaat untuk thalabatul ilmi, para penuntut ilmu, wa ghairuhum, dan yang lain. Beliau kumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah syafaat ini. Bukan hanya sekedar dikumpulkan, yang juga penting dalam masalah hadis adalah mengenal mana yang sahih dan mana yang apa? Dhaif. Apalagi dalam masalah akidah. Tidak boleh seorang meyakini sesuatu, ya, berdasarkan hadis-hadis yang palsu. Tidak boleh seorang meyakini sesuatu berdasarkan ucapan-ucapan yang bukan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Betapa banyak di sekitar kita juga hadis-hadis yang palsu, yang tidak benar, yang disandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dibuat oleh musuh-musuh Islam. Saya sebutkan sebuah contoh. Sebuah hadis yang merusak akidah. Hadis ini justru mengajarkan manusia untuk percaya kepada jimat-jimat dan yang semisalnya. Dikatakan, ya, dalam sebuah riwayat palsu, dusta, sama sekali tidak sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dikatakan sebuah hadis, lau ahsana ahadukum dhannahu bihajarin lanafa'ahu. Kalau seandainya salah seorang di antara kalian berhusnudzon dengan sebutir batu, niscaya akan memberikan manfaat batu itu sesuai dengan persangkaannya. Nah, subhanallah. Nah, ini ngajari apa ini? Syirik. Ada batu yang bagus, warnanya merah delima atau merah mata kucing dan seterusnya. Tapi dia yakini, ini kalau saya pakai saya akan lancar usahanya. Ini kalau saya pakai saya akan mendapatkan dunia dan seisinya. Loh, kalau berdasarkan hadis palsu tadi akan memberikan manfaat. Tapi ternyata hadis ini, ikhwan, adalah hadis yang dusta. Didustakan atas Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lau ahsana ahadukum dhannahu bihajarin lanafa'ahu. Merusak akidah. Maka Asy-Syaikh rahimahullah mengingatkan di sini Syekh Muqbil bahwasanya ketika seorang menjelaskan masalah akidah atau yang lainnya, menyebutkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang syafaat dan yang lainnya sebagai bentuk nasihat kepada ummah, menjelaskan mana yang sahih dan mana yang dhaif, mana yang ma'lul dan mana yang salim. Farubba hadithin qad sya'a wa za'a wa ishtahara ala al-sunatil amah wa huwa la yasbut an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak, kata Syekh, atau terkadang atau banyak bahkan hadis yang hadis tersebut tersebar di tengah masyarakat, washtahara dan masyhur ala al-sunnah, masyhur pada lisan-lisan manusia al-amah, ternyata hadis tadi, kata beliau, wa huwa la yasbut an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ternyata tidak sahih, tidak benar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini peringatan yang lain dari beliau. Ya. Kita kalau mendapatkan berita Pak Bupati nyuruh kamu untuk datang ke pendopo mau dikasih duit 1 juta. Kita mendengar berita tadi tidak begitu saja percaya. Mana buktinya? Lah, saya datang ke sana, jangan-jangan kamu dusta. Sudah datang ke pendopo, ya, ternyata malah tidak dapat duit. Ya. Beritanya dusta. Ya. Ini urusan apa, ikhwan? Dunia. Urusan dunia saja kita tidak percaya begitu saja. Mana buktinya? Kamu bawa surat apa? Ya. Kamu ini siapa? Ya. Kamu memberikan kabar ini dalam urusan dunia ini betul atau tidak? Mana suratnya, mana stempelnya, sah atau tidak? Kalau sah baru, ya, saya berangkat. Ya, bawa bukti yang nyata, datang Pak Bupati dikasih duit, alhamdulillah. Sekarang ketika seorang mendengar hadis, katanya itu hadis dari Rasul SAW, barang siapa yang melakukan ini dan ini, maka dia akan mendapatkan itu dan itu. Barang siapa yang melakukan ini dan ini, maka dia akan mendapatkan keutamaan ini dan itu. Tentunya sebagai seorang muslim, ya, dia tidak boleh sembarang untuk apa namanya, ya, begitu saja. Bertanya kepada para ulama, bertanya kepada para alim, apakah berita ini benar atau tidak dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum seorang itu beramal. Iya. Karena betul-betul telah dibuktikan oleh para ulama, musuh-musuh Islam menyebarkan hadis-hadis palsu. Kalau merubah Al-Qur'an mereka tidak bisa. Al-Qur'an yang berisi 6.000 sekian ayat, tidak mungkin mereka kurangi 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Kalau ada percetakan yang menyetak Al-Quran, kemudian Al-Quran itu tidak dicantumkan surat An-Nas misalnya, baik, laku tidak Al-Quran itu? Tidak akan laku, dikembalikan. Bahkan mungkin pabriknya bisa dia apa? Ya, bisa digerebek. Mengedarkan Al-Quran tidak lengkap. Tidak bisa musuh-musuh Islam untuk merubah Al-Quran, menambah 1 huruf, menambah 1 kalimat, tidak bisa. Oleh karena itu, di antara yang mereka lakukan, musuh-musuh Islam menyebarkan hadis-hadis yang palsu. Ribuan, ratusan ribu hadis-hadis palsu. Dan alhamdulillah para ulama kita, para ahlul hadis, seperti al-imamu Syafi'iyu rahimahullah, wal-imamu Ahmad, wal-imamu Malik, wal-imamu Bukhari rahimahullah, dan yang lainnya, mereka terus berusaha untuk memilah mana hadis yang sahih dan mana hadis yang apa? Dhaif. Kata al-imamul Bukhari rahimahullah, Imam Bukhari mengatakan, hafidtu mi'ata alfi hadisin sahih, wa hafidtu mi'atai alfi hadisin ghairi sahih. Saya hafal 100,000 hadis sahih, dan saya hafal 200,000 hadis yang tidak sahih. Ini di masa hidupnya Imam Bukhari, dan mendekati kematiannya, wallah alam berapa lagi hadis yang beliau hafal. Yang jelas di saat itu beliau mengatakan, saya telah menghafal 100,000 hadis yang sahih, dan hadis yang dhaif berapa yang dia hafalkan? 200,000 yang tidak sahih, termasuk yang palsu dan seterusnya. Ya. Maka betul kata Syekh Muqbil bin Hadi, rubba hadithin qad sya'a wa za'a wa ishtahara ala al-sunatil amah wa huwa la yasbut an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Betapa banyak hadis-hadis yang mungkin masyhur di tengah-tengah manusia, menjadi buah bibir lisan manusia berbicara hadis-hadis tadi, namun ternyata hadis tersebut tidak sabit, tidak sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh Muqbil mengucapkan kalimat yang menunjukkan tawaduk beliau. Beliau akan melakukan amalan yang besar di sini, mengumpulkan hadis-hadis dan menjelaskan tentang apa derajatnya. Beliau mengatakan, walastu a'ni anni atin bima la tastafi'ul awailu, walakinni astafidu min kutubihim wa ahdhu hadwahum, fahum rahimahumullah qad qamu bijuhudin laysa laha nadhirun fi khidmatis sunnatil mutahharati fajazahumullahu anil islami khaira. Dan aku, kata Syekh, bukan maksudku akan melakukan suatu amalan, suatu pekerjaan yang belum dan tidak bisa dilakukan oleh orang-orang awal dulu. Saya bukannya akan melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh para ulama dulu, bukan itu. Walakinni, akan tetapi apa yang aku lakukan semata-mata astafidu min kutubihim, saya mengambil faedah dari kitab-kitab mereka. Wa akhdhu halwahum, dan berusaha untuk menyusuri jejak mereka. Fahum, karena sungguh mereka para ulama, ya, masuk di dalamnya para sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, salafus saleh, ya, para ulama ahlul hadis, mereka itu rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka, qad qamu bijuhud, mereka sungguh telah melakukan sebuah upaya yang luar biasa, juhud laisa laha nadhir, yang tidak mungkin ditandingi, fi khidmati sunnatil mutahharah, di dalam berkhidmah terhadap sunnah mutahharah, terhadap sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sadaqa rahimahullah, betul, sungguh, kata Imam Muqbil bin Hadi. Para ulama kita dahulu, mereka telah melakukan sesuatu yang tidak ada nadhir, ya, tidak ada duanya, tidak ada tandingannya, ya. Mereka korbankan waktu mereka, harta mereka, jiwa mereka untuk mendapatkan hadis, walaupun satu hadis, ya. Mereka berjalan dari satu negeri ke negeri yang lain, melakukan rihlah dari satu negeri ke negeri yang lain, sampai pun harus berpisah dengan ibu mereka, dengan saudara mereka. Dan ibu mereka pun merelakan untuk pergi, sang anak pergi jauh untuk mendapatkan hadis Nabi SAW, membela hadis Rasul SAW. Al-Imamul Bukhari menceritakan tentang dirinya, saya pergi melakukan haji bersama dengan ibuku dan saudaraku Ahmad di umur yang kurang lebih 18 tahun. Ya. Dan di umur 18 tahun itu beliau sudah belajar di negerinya, di Bukhara. Sudah belajar semua ulama di Bukhara. Belajar sudah selesai di desanya, di kampungnya, di negerinya. Bahkan beliau telah menghafalkan kitabnya Waqi' bin Jarrah Ar-Ru'asi, dan juga kitab-kitabnya Abdullah ibn al-Mubarak Al-Marwazi. Sudah selesai menghafalkan kitab-kitabnya Waqi' bin Jarrah, gurunya Imam Syafi'i, dihafalkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan juga beliau telah menyelesaikan hafalan terhadap kitabnya Abdullah ibn al-Mubarak Al-Marwazi. Setelah ini semua beliau selesaikan, beliau pergi ke Makkah melakukan ibadah haji bersama dengan ibunya, ya, dan saudaranya Ahmad. Ketika saya sampai di Makkah, selesai melakukan ibadah haji, ibuku kembali bersama dengan saudaraku, dan aku pun tinggal di kota Makkah untuk menuntut ilmu. Mulailah beliau melakukan rihlah, perjalanan panjang menuntut ilmu di umur belasan tahun ini. Dan setelah selesai belajar di negerinya, ya, beliau berjalan dari Makkah ke Madinah, ya, Mesir, Baghdad, ya, Syam, Irak, ya, terus berkeliling. Demikianlah perjuangan yang belum pernah dilakukan oleh orang-orang sesudahnya. Dan ini diucapkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah. Bukanlah aku melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang terdahulu, pendahuluku, tidak. Namun yang aku lakukan tidak lain hanyalah mengambil faedah dari kitab mereka dan berusaha berjalan, ya, di belakang jejak mereka. Semoga Allah merahmati mereka yang telah melakukan upaya yang luar biasa, yang belum pernah ada orang melakukan seperti itu di dalam memberikan khidmah kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib, ini salah satu yang bisa kita lihat tentang para ulama kita, ya, tawaduknya mereka, dan juga bagaimana mereka menghormati para ulama sebelumnya, ya. Kemudian setelah itu Syekh Muqbil mengatakan tentang sebab, dan diantara faktor pendorong yang beliau terdorong untuk menulis kitab ini, di samping tadi yang pertama beliau sebut, beliau mengatakan, wa inna mimma dafa'ani ala ikhtiyaril kitabati fi hadzal mawdu' anna hunaka ba'du maqamati syafa'ati qad ankaraha ba'du dawil ahwa famin thamma adraja syafa'ah ahlus sunnati rahimahumullah fi kutubil aqidah faqalla an tajid muallifan yuallifu fil aqidati illa waqad aqada kitaban aw faslan fi kitabihi lisyafa'ati bayanan lil haqqi wa qam'an lil batili wa nusratan lil aqidatil haqqah fajazahumullahu anil islami khaira. Kata beliau rahimahullah, dan di antara perkara yang mendorong saya untuk memilih penulisan risalah ini tentang syafaat adalah bahwasanya di sana ada sebagian syafaat-syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau ada sebagian pembahasan-pembahasan syafaat yang diingkari oleh orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Ya, jadi adanya sekelompok manusia pengikut hawa nafsu yang mengingkari adanya apa? Syafaat. Ya. Walaupun bukan seluruh syafaat, atau sebagian syafaat mereka mengingkari. Mungkin mereka meyakini adanya syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada ahlul jannah untuk dinaikkan derajatnya. Mungkin mereka meyakini itu. Atau syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Ya, manusia ketika itu dalam keadaan sempit, manusia ketika itu dalam keadaan betul-betul luar biasa ketakutan. Ya. Lama mereka berada di mahsyar sampai akhirnya mereka datang kepada Nabi Adam alaihi salatu wasalam, meminta kepada Nabi Adam alaihi salatu wasalam agar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disegerakan keputusan itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi Adam menolaknya, mengatakan, ya, bukan saya. Pergilah kepada Nuh. Pergilah manusia kepada Nuh alaihi salatu wasalam. Nabi Nuh pun menolaknya. Ya, dengan ucapan disebutkan dalam hadis. Nabi Nuh kemudian mengatakan, pergilah kepada Ibrahim. Ibrahim mengatakan, bukan saya. Pergilah kepada Nabi Musa. Nabi Musa juga mengatakan demikian, bukan saya. Pergilah kepada Nabi Isa. Datanglah manusia kepada Nabi Isa. Namun Nabi Isa juga mengatakan, bukan saya. Ya. Sampai kemudian Nabi Isa mengatakan, pergilah engkau kepada siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Coba luar biasa kedudukan ini. Datanglah manusia berbondong-bondong kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, menyampaikan hajat mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu, ya, kemudian Rasul pun kemudian sujud di hadapan Allah dengan sujud yang lama sampai kemudian diterima syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan segera diputuskan ya perkara manusia ketika itu. Nah, syafaat yang seperti ini mungkin ditetapkan oleh mereka ya, orang-orang khawarij dan yang semisalnya. Namun mereka mengingkari beberapa jenis syafaat. Ya, seperti syafaat kepada para pelaku dosa besar yang telah masuk dalam neraka kemudian dikeluarkan dari neraka. Mereka mengingkari syafaat ini. Atau mungkin jenis syafaat yang lain. Maka Syekh rahimahullah mengatakan, dan di antara perkara yang mendorong aku untuk memilih pembahasan ini adalah karena ada orang-orang yang mengingkari ya, sebagian jenis, sebagian bentuk syafaat, yang mereka ini adalah ahlul ahwa, para pengikut hawa nafsu. Dan dari sini ya, kita pun semakin memahami kenapa pembahasan syafaat sering dimasukkan oleh ahlu sunnah wal jamaah di dalam kitab-kitab akidah ya. Jadi kalau kita membahas kitab-kitab akidah usul sunnah lil imam Ahmad atau asy-syari'ah lil ajurri ya, atau aqidatus salaf ashabul hadis as-sabuni ya, atau kitab-kitab yang lain dari kitab-kitab akidah wal manhaj, kita dapatkan di situ pembahasan tentang apa? Syafaat. Kenapa? Ya. Karena dimaksudkan oleh para ulama bayananil haq, untuk menjelaskan yang hak, wa qam'anil batili, dan untuk membantah kebatilan, wa nusratanil aqidatil haqqah, dan untuk membela akidah yang hak. Fajazahumullahu anil islami khairan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan kepada mereka para ulama. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Fahaula ilmunkiruna li ba'dil maqamati syafa'ah wa hiya syafa'ah li ahlil kabair wa syafa'ah fil khurujil muwahidina minan nar qad akhbara anhum Umaru radhiyallahu anhu. Dan mereka orang-orang yang mengingkari sebagian jenis syafa'at tersebut, yaitu syafaat yang akan diterima oleh ahlul kabair, para pelaku dosa besar, dan syafaat yang diberikan kepada orang-orang ahlut tauhid yang telah masuk dalam neraka kemudian keluar dari neraka, sungguh kelompok ini, para pengikut hawa nafsu ini, Umar bin Khattab pernah mengabarkan akan munculnya mereka. Bukan beliau apa namanya ya, mengetahui perkara yang gaib, tidak. Ya. Namun beliau ini orang yang muhaddats, yakni banyak sekali ucapan-ucapan beliau ini ya mulham ya, sesuai dengan apa namanya? Dengan kenyataan. Ya. Umar bin Khattab sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad fi Musnadih ya. Suatu saat Umar khutbah ya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, khotaba Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab berkhutbah. Wa fil khutbah, dan di tengah-tengah khutbah beliau mengatakan, wa innahu sayakunu min ba'dikum qaumun yakdzibuna bir rajmi wa bid dajjali wa bisyafaati wa bi'adzabil qabri wa biqaumin yakhrujuna minan nari ba'dama umtuhishu. Di tengah-tengah khutbah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, sungguh akan muncul sesudah kalian suatu kaum yang mereka mendustakan adanya rajam, hukuman rajam. Karena di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan rajam. Dulu termasuk ayat yang ada dalam Al-Qur'an adalah ayat rajam dulu. Di zaman Rasul SAW di dalam mushaf itu atau di dalam ayat Al-Qur'an ada ayat tentang rajam. Namun kemudian dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihapus bacaannya, namun masih tetap ada apa? Hukumnya. Ya. Taib. Kemudian Umar bin Khattab ya, mengatakan, nanti sungguh akan ada kaum yang mereka mengingkari rajam. Dan nyatanya betul. Ada orang yang mengatakan, mana hukum rajam dalam Al-Quran? Tidak ada dalam Al-Quran. Ya subhanallah, kalau tidak ada dalam Al-Quran, namun ada dalam hadis, tentunya harus kita laksanakan. Ya. Apalagi ayat tentang rajam ini dulu pernah ada kemudian dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa bid dajjal, dan juga akan datang suatu kaum yang mereka mendustakan adanya Dajjal. Betul, zaman ini dan sebelumnya ada orang-orang yang mengingkari Dajjal. Bahkan mereka bukan orang-orang yang IQ-nya rendah, orang-orang yang dikatakan cerdas. Dajjal itu bukan makhluk bentuknya manusia. Dajjal itu adalah pemikiran. Dajjal itu adalah Amerika. Dajjal itu adalah sebuah sistem. Luar biasa. Seperti apa yang dikhawatirkan oleh Umar bin Khattab. Kekhawatiran yang ternyata terjadi. Ya. Wabis syafa'ati, dan akan datang suatu kaum yang mereka mengingkari syafa'at. Betul. Kaum yang mengingkari syafa'at. Wabi azabil qabri, dan juga mengingkari adanya azab kubur. Sekarang ada orang yang mengingkari azab kubur. Orang mengingkari azab kubur. Hanya karena dalam Al-Quran tidak disebutkan kalimat azabil qabri, itu saja. Tidak ada dalam Al-Quran kalimat azabul qabri. Ya betul, tidak akan didapatkan kalimat azabul qabri dalam Al-Quran. Dari awal sampai akhir tidak ada kalimat azabul qabri. Namun ya fulan, orang yang mengingkari azab kubur ini, kalau seandainya dalam Al-Quran memang tidak ada ayat yang menunjukkan azab kubur, padahal juga ada dalam Al-Quran ayat menunjukkan azab kubur, ada. Disebutkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah banyak ayat tentang adanya azab kubur. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang dia berpaling dari peringatanku, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka," sungguh bagi dia kehidupan yang sempit. Wanahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti akan kami bangkitkan dalam keadaan buta. Coba dilihat di sini. Orang yang berpaling dari peringatan Allah akan mendapatkan dua hukuman dalam ayat ini. Akan diberi kehidupan yang apa? Sempit, kemudian nanti akan dibangkitkan dalam keadaan apa? Buta. Disebutkan dalam hadis yang sahih, yang dimaksud dengan kehidupan yang sempit adalah azabul qabri, azab kubur. Kesempitan ini datangnya sebelum dibangkitkan. Sebelum dibangkitkan di mana manusia itu? Alam barzakh, kubur. Ini di antara ayat yang menunjukkan adanya azab kubur. Wahai fulan yang mengingkari adanya azab kubur hanya karena dalam Al-Quran tidak ada kalimat azabul qabri, tidakkah kalian takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Sekian banyak Rasul mengatakan dalam hadis-hadis yang sahih tentang adanya azab kubur. Mutawatir. Para sahabat menyebutkan hadis-hadis, meriwayatkan hadis-hadis tentang azab kubur. Namun tetap saja ada orang-orang yang mengingkari azab apa? Kubur. Dan juga mereka mengingkari adanya ahlu tauhid yang telah masuk ke dalam neraka kemudian dikeluarkan dari neraka. Mereka mengingkari seperti orang-orang khawarij, ya, yang berpemikiran seperti itu. Ya. Wabillahi taufik. Demikian di antara maksud dari Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah menulis risalah ini adalah ingin menjelaskan akidah sahihah, ya, membela akidah sahihah sekaligus raddan ala ahlil batil, membantah kepada ahlil batil. Seperti yang disebutkan oleh Umar bin Khattab, kekhawatiran beliau, sekali lagi, bukan Umar bin Khattab mengetahui perkara yang apa? Gaib, enggak tahu. Tapi ini kekhawatiran beliau, yang ternyata kekhawatiran beliau ini betul. Ya. Karena beliau memiliki kekhususan seperti disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Wabillahi taufik. Kemudian beliau mengatakan, di antara syubhat ahlul batil, termasuk para pengingkar syafaat dan permasalahan akidah yang lain. Sampai jam berapa? Jam 3. Walamma kana min a'zami syubahihim al-batilah anna ahadits asy-syafa'ah akhbaru ahad wa annahu la yujadu bi ahaditsil ahad fil aqidati wa annahu la yu'khadhu bi ahaditsil ahad fil aqidah jama'tu mastata'tul wuquf 'alayhi hatta tabtula syubhatuhum wa ya'lamu anna ahaditsal syafa'ah mutawatirah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kita lihat jasa para ulama di sini. Ya. Kata beliau, di antara sebesar-besar syubhat, di antara sebesar-besar perkara yang mereka jadikan seakan-akan dalil, padahal syubhat racun, ya, untuk menolak adanya syafaat, mereka katakan hadis-hadis tentang syafaat itu adalah hadis-hadis ahad. Tidak ada hadis tentang syafaat kecuali satu, dua, tiga, ya, bisa dihitung dengan jari, kata mereka. Kemudian disebarkan di tengah masyarakat, jangan percaya tentang syafaat, hadisnya ahad. Ya. Kalau kita pernah belajar ilmu mustalah, itu ada istilah hadis ahad dan hadis apa? Mutawatir. Ya. Yang ini sebenarnya asalnya adalah dari orang-orang Mu'tazilah. Ya. Tidak ada dulu zaman para sahabat penyebutan istilah ini. Ahad, mutawatir, tidak ada. Ya. Namun demikianlah kemudian tersebar istilah ini. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan hanya oleh satu orang, dua orang, tiga orang, ya. Baik, tidak sampai pada derajat apa mutawatirah, jumlah yang sangat banyak. Ya. Baik. Kata mereka ini orang-orang Mu'tazilah dan yang semisalnya, kalau hadisnya itu hadis ahad, hanya diriwayatkan oleh satu orang sahabat saja, atau dua orang sahabat saja, atau tiga orang sahabat saja misalnya, kita tidak menerima hadis ini. Dalam masalah akidah kita tidak mau menerima hadis-hadis yang seperti ini. Subhanallah. Walaupun dalam Sahih Bukhari, walaupun dalam Sahih Muslim, walaupun dalam kitab-kitab Sahih, walaupun diriwayatkan oleh Imam Ahmad, walaupun. Mereka mengatakan demikian. Kalau hadis itu adalah hadis ahad, kami tidak akan menerima. Luar biasa. Ini syubhat. Dan jangan disangka syubhat ini tidak tertanam pada benak-benak orang zaman sekarang. Para akademisi, para orang-orang yang belajar ilmu Islam katanya, ya, termakan syubhat yang seperti ini. Sehingga sekian banyak masalah akidah mereka tolak hanya dengan dalih, dengan alasan bahwasanya hadis ini hadisnya apa? Ahad. Kata beliau, karena di antara syubhat terbesar mereka, orang-orang yang menolak syafaat, adalah perkataan mereka hadis-hadis tentang syafaat adalah hadis ahad, dan hadis ahad tidak boleh dipakai untuk permasalahan akidah, maka saya berusaha membantah syubhat mereka ini. Jama'tu mastata'tu, saya akan mengumpulkan atau saya kumpulkan dalam risalah ini apa yang saya mampu, ya, sekuat tenaga saya untuk mengumpulkan hadis-hadis tentang syafaat, sehingga akan terbantahlah syubhat mereka, terbantahlah kebatilan mereka, dan agar mereka, orang-orang yang menolak syafaat itu, tahu bahwasanya hadis-hadis tentang syafaat ini bukan hadis ahad, namun ternyata adalah hadis yang mutawatir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketahuilah hadis tentang syafaat ini adalah hadisnya mutawatir. Terus mereka mau ngomong apa? Setelah mereka tahu dan diberitahu ini hadisnya mutawatir, bukan hanya satu hadis saja, banyak hadis tentang ini. Subhanallah. Namun dasar orang berpenyakit, ya sudah, tidak mau mengikuti. Contoh yang lain, ma'asyiral muslimin, masalah ru'yatullah, masalah melihat wajah Allah. Mereka orang Mu'tazilah atau yang sepaham dengan mereka, aqlaniyun dan yang semisalnya, mereka mengatakan kami tidak percaya kepada ru'yatullah, yakni melihat wajah Allah di surga nanti. Ahlu jannah, ahlu sunnah wal jamaah, meyakini bahwasanya kaum mukminin, ketika mereka masuk ke dalam jannah akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah kenikmatan yang paling besar dirasakan oleh ahli jannah. Nasallallahu an yaj'alana mimman ra'a wajhallah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang akan melihat wajahnya di jannah Allah. Kata mereka, kami tidak percaya akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal Rasul mengatakan demikian. Ya. Innakum satarawna rabbakum, sungguh kalian akan melihat Rabb kalian, melihat Allah Subhanahu wa taala, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian Rasul mengatakan, kemudian mereka mengatakan tidak, kami tidak percaya itu. Ya. Apa kata mereka di antara syubhat mereka? Hadis-hadis tentang ru'yatullah adalah hadis ahad. Itu hanya sekedar propaganda. Hanya sekedar dakwah. Kadzib. Dusta mereka itu. Ternyata hadis-hadis tentang ru'yatullah adalah hadis-hadis yang mutawatir. Mutawatir. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Ini semua kita lihat contoh. Para ulama demikian semuanya. Ya. Berusaha untuk membantah kebatilan itu. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Hadil Arwah. Ya, beliau menyebutkan sekitar 36 sahabat atau sekitar itu. 30 sekian sahabat. Semua meriwayatkan tentang apa? Ru'yatullah. Bukan satu sahabat. Bukan dua sahabat. 30 sekian sahabat. Itu baru yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Ya. Mungkin ketika dicari lagi akan didapatkan. Jelas hadisnya mutawatir. Namun sekali lagi orang-orang sudah berpenyakit. Kalau sudah berkeyakinan seperti itu, dikasih tahu tentang hadis ru'yatullah adalah hadis yang mutawatir, tetap saja mereka tidak akan beriman. Tidak mau menerima. Maka ini diantara upaya Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala di dalam membantah kebatilan orang-orang yang menolak sebagian jenis syafaat ini. Beliau mengatakan, saya akan berupaya semaksimal mungkin mengumpulkan hadis-hadis tentang itu, ya, untuk membatalkan syubhat mereka dan agar mereka tahu bahwasanya hadis-hadis tentang syafaat itu mutawatirah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, dari mana munculnya syubhat ini? Beliau mengingatkan kepada kita tentang adanya musuh-musuh Islam. Beliau mengatakan tentang munculnya syubhat ini. Ala anni a'lamu anna syubhata kauni akhbaril ahadi la yu'khadhu biha fil aqidati dasisatun min qibali a'da'i sunnati hatta yubtilu sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya yakin sesungguhnya ucapan atau syubhat yang mengatakan bahwasanya berita-berita ahad, hadis-hadis yang hanya diriwayatkan oleh 1, 2, 3 sahabat, itu tidak bisa dipakai dalam urusan akidah, saya yakin betul ini adalah susupan racun, ya, yang dimasukkan di tengah-tengah kaum muslimin yang berasal dari a'da'i sunnah, musuh-musuh sunnah, kata beliau, ya, dengan maksud untuk menolak sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan maksud untuk merusak sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengingkari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan syubhat ini, yaitu ucapan bahwasanya khobar ahad itu tidak digunakan dalam urusan akidah, telah dibantah oleh para ulama. Seluruh para ulama membantah. Kemudian beliau sebutkan di antara yang membantah. Wa qad ahsana ar-radd 'alaihim al-Imam Syafi'i rahimahullah fi ar-risalah, dan sungguh al-Imam Syafi'i rahimahullah telah membantah syubhat ini dengan bantahan yang sangat baik dalam kitabnya yang terkenal ar-risalah. Dibantah oleh al-Imam Syafi'i rahimahullah syubhat ini. Tidak benar bahwasanya berita ahad itu tidak bisa dipakai dalam urusan akidah. Bahkan kalau ada hadis hanya satu saja sahabat dalam masalah akidah, diterima. Selama hadis itu sahih. Dibantah oleh Imam Syafi'i rahimahullah dengan bantahan yang sangat baik dalam kitab Ar-Risalah. Wal Imamul Bukhari rahimahullah fi sahihihi, juga dibantah oleh Al Imamul Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya. Wa aqada kitaban fi sahihihi, bahkan secara khusus Al Imamul Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya, dalam kitab Sahih Bukhari, ada sebuah kitab yang diberi judul Kitabu Akhbaril Ahad, berita atau kitab tentang akhbar ahad, berita-berita ahad. Yani berita-berita ahad itu dipakai, digunakan dalam urusan akidah dan urusan yang lain. Wa mimman tawalla ar-radd 'alaihim Ibnu Hazm fil Ahkam. Dan di antara para ulama yang juga membantah syubhat ini adalah Al-Imam Ibnu Hazm di dalam kitabnya Al-Ahkam. Wa Ibnul Qayyim rahimahullah, dan juga Ibnul Qayyim dalam kitabnya As-Sawa'iqul Mursalah. Beliau mengihalahkan kalau kita ingin membaca lebih dalam, baca kitab-kitab ini. Ar-Risalah oleh Al-Imam Syafi'i, Sahih Al-Bukhari dalam kitab Akhbaril Ahad, kemudian baca kitabnya Ibnu Hazm dalam Al-Ahkam, baca pula kitab As-Sawa'iqul Mursalah oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Dibantah habis dengan dalil yang kuat tentang syubhat tersebut. Kemudian Syekh Mukbil sendiri akan membantah syubhat ini. Beliau akan membantah syubhat ini, dan ini bisa menjadi bekal untuk kita semuanya, ikhwan. Ya, karena syubhat ini banyak beredar di tengah manusia. Ya, beliau akan menyebutkan bantahan kepada syubhat tersebut. Syubhat yang mengatakan bahwasanya berita ahad itu tidak bisa dipakai dalam masalah apa? Akidah. Kata Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, beliau akan menyebutkan beberapa dalil. Nah, saya ulangi, beliau akan menyebutkan beberapa dalil yang menunjukkan bahwasanya berita ahad itu dipakai dalam masalah akidah. Walau lam yakun illa umum qaulihi subhanahu wa ta'ala wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan kalaulah tidak ada dalil kecuali ayat ini dan beberapa ayat yang akan disebutkan, sudah cukup sebagai dalil bahwasanya khabar ahad itu apa? Harus kita amalkan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat 17. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa atau segala yang datang kepada kalian dari rasul, pokoknya semua yang datang dari rasul, fakhudhuhu, ambillah. Semua yang datang. Yang jelas ini sudah jelas dari rasul, walaupun berapa orang yang mengabarkan? Satu orang. Jelas ayatnya, Allah mengatakan, dan semua yang datang kepada kalian dari rasul, ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Rasul SAW, tinggalkanlah. Dan juga keumuman firman Allah dalam ayat yang lain, dalam surah An-Nur ayat 63, Allah mengatakan, fal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya takut, hendaknya khawatir orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul, menyelisihi perintah Rasul walaupun berapa, berasal dari atau dikabarkan oleh satu orang. Yang jelas itu perintah Rasul, Rasul yang merintah, Rasul yang mengabarkan. Walaupun hanya satu orang sahabat yang mengabarkan, walaupun hanya Abu Bakar As-Siddiq yang mengabarkan hadis ini, walaupun hanya Umar bin Khattab yang meriwayatkan hadis ini. Ya. Tapi seperti hadis innamal a'malu binniyat, ini hadis hanya sahih dari Umar bin Khattab saja. Ya. Apakah kemudian ditolak hadis ini innamal a'malu binniyat? Seluruh para ulama menerima hadis ini. Wabillahi taufiq. Ini hadis yang terkenal, semua antum hafal, ya. Innamal a'malu binniyat. Ya. Hanya satu orang yang mengabarkan berita ini yang sahih dari Rasul, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Allah mengatakan dalam ayat ini, hendaknya takut, berhati-hati orang-orang yang menyelisih perintah Rasul. Ya. Di sini Allah tidak mengatakan yang menyelisih perintah Rasul yang datang dari banyak orang, tidak. Banyak orang yang mengabarkan atau hanya satu orang, semuanya sama. Kamu menyelisihi perintah apa? Rasul. Orang yang seperti ini, antusibahum fitnatun au yusibahum adzabun alim, akan ditimpakan kepadanya fitnah atau azab yang pedih. Ya. Ini dalil dari Al-Qur'an dalam surat Al-Hasyr dan surat An-Nur yang membantah keyakinan tersebut, syubhat tersebut. Belum lagi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yursilur rasul wa ya'muruhu an yu'alliman nas al-aqaida wal ibadat wa ma yahtajuna ilaihi kama huwa ma'lumun min siratihi. Dan demikian pula dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak mengutus utusan-utusan beliau ke penjuru negeri, ke penjuru daerah. Rasul utus mereka. Hanya satu orang yang diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa diutus oleh Rasul? Apakah untuk mengajari fikih saja? Tidak. Orang yang diutus oleh Rasul ke sebuah negeri, ya, sebagai wakil Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa tugasnya? Untuk mengajari manusia semua, akidah diajarkan kepada mereka, ibadah diajarkan kepada mereka, muamalah diajarkan untuk mereka, adab wal akhlak Al-Qur'an wal hadis. Diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam orang-orang tersebut, sahabat-sahabat tersebut, walaupun sendiri, walaupun tidak banyak, untuk mengajari itu, termasuk akidah. Ya, subhanallah. Ya. Kalau kaidah itu dipakai, ya. Ada seorang ulama ahlu sunnah wal jamaah menyampaikan muhadharah, satu orang saja yang menyampaikan, kita harus apa? Menolak, wah tidak benar ini syekh, tidak benar ini. Nah, satu saja dia. Nah, harus paling tidak ada 100 syekh duduk di sini menyampaikan kepada kita. Ya, subhanallah. Nah. Ya, tidak benar seperti ini. Rasul hanya mengutus satu orang saja ke sebuah negeri misalnya, dan Rasul tidak mengutus kemudian 100 orang, 200 orang, tidak. Satu orang cukup untuk mengajari akidah, mengajari ibadah dan seterusnya. Ya. Wa mimma astahdhiruhul an al hadis al muttafaq alaihi min hadithi Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Mu'ad ibn Jabal. Dan di antara yang aku ingat saat ini, kata Syekh Mukbil Ibn Hadi Al-Wadi'i, yang saya ingat saat ini, ya, tentang Rasul SAW mengutus utusan-utusannya, adalah sebuah hadis muttafaqun alaih, yang disepakati oleh Imamul Bukhari rahimahullah dan Al-Imam Muslim, dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ibnu Abbas menceritakan Rasul SAW berkata kepada Mu'adz bin Jabal ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Ya, sebuah kejadian yang sangat mengharukan. Ini perjumpaan terakhir Mu'adz bin Jabal dengan Rasul. Ya. Mu'adz bin Jabal enggak ngerti ternyata itu adalah perjumpaan apa? Terakhir. Diantarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di pinggir kota Madinah. Subhanallah. Betapa perhatiannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betapa kasih sayangnya Rasul. Diantar Mu'adz bin Jabal. Dan diberi wejangan nasihat ketika akan mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Apa kata Rasul? Innaka satati qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'adz, kamu akan menuju sebuah negeri yang penduduknya adalah ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Mereka punya ilmu, mereka punya syubhat. Mereka membaca Injil wa Taurah. Kamu akan mendatangi mereka, orang-orang kafir dari jenis ini, yang punya banyak syubhat, yang mereka membaca Taurat wal Injil. Innaka satati qauman min ahlil kitab. Ya. Maksudnya apa? Hendaknya kamu siap-siap. Ya, dakwah itu bukan main-main. Dakwah itu butuh ilmu. Harus mengerti kondisi mad'u, siapa yang akan diajari. Beda ketika seorang mengajari orang yang belum tahu apa-apa dengan orang yang banyak syubhat. Ya. Rasul mengingatkan bahwasanya yang akan kau datangin adalah orang-orang yang mereka termasuk ahlul kitab. Apa kata Rasul? Maka hendaknya falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka yang pertama kali engkau sampaikan kepada mereka, engkau dakwahkan kepada mereka adalah ini. Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini akidah atau bukan? Akidah ini. Justru ini adalah kalimat yang pertama yang merupakan akidah yang seorang harus berpegang teguh dengannya. Ya. Rasul hanya mengutus satu orang saja, Mu'adz bin Jabal. Tidak disyaratkan beliau mengutus banyak orang. Harus diterima. Ya, harus diterima. Maka batillah orang-orang yang mengatakan bahwasanya hadis-hadis ahad tidak dipakai dalam masalah apa namanya? Akidah. Ketahuilah hadis-hadis ahad dipakai dalam segala urusan agama. Baik dalam masalah akidah, atau dalam masalah ibadah, atau dalam masalah akhlak, ya, adab. Yang penting hadis itu adalah hadis yang apa? Sahih. Ya. Termasuk dalam masalah syafaat. Dan seterusnya, mukadimah tidak bisa saya baca sampai selesai. Ya. Beliau menyebutkan mukadimah yang sangat bagus ini. Yang menunjukkan bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah bersikap, bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka memperjuangkan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagai penutup, saya akan bacakan ya, satu buah hadis ya, dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara tentang apa namanya syafaat yang disebutkan oleh Syekh Rahimahullah. Ratusan hadis beliau sebutkan di sini. Ya. Taib berkata. Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah qala al-Imamu Ahmad rahimahullah haddatsana Isma'il ibn Ibrahim qala haddatsana Muhammad ibn Ishaq qala haddatsani Ubaidullah ibn al-Mughirah ibn Mu'ayqib an Sulaiman ibn Amr ibn Abdin dan seterusnya sanad beliau sebutkan sampailah kepada Abu Sa'id al-Khudri mengatakan Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Rasul bersabda Yudha'us siratu baina dhahray jahannam Sirat jembatan dipancangkan ya di atas neraka jahannam kemudian disebutkan tentang orang-orang yang melewati ada yang selamat ada yang jatuh dan seterusnya ya ternyata ya yang jatuh di antaranya adalah orang-orang yang apa beriman ada orang-orang yang beriman, ada ahlu tauhid yang masuk dalam neraka. Tidak selamat ketika menyeberang apa? Sirat. Disebutkan di sini. Ya. Fa idza faraghallahu azza wa jalla minal qada'i bainal ibadi yafqidul mu'minuna rijalan kanu ma'ahum fid dunya yusalluna bi salatihim wa yuzakkuna bi zakatihim wa yasumuna bi siyamahum wa yahujjuna hajjahum. Setelah Allah menyelesaikan, yakni ahlul jannah sudah masuk dalam jannah dan ahlul nar tadi sudah masuk dalam neraka, termasuk di dalamnya orang-orang yang apa? Yang beriman, yang masih memiliki iman. Ahlul jannah yang sudah masuk ke dalam jannah, mereka mencari temannya. Ya. Mencari temannya. Ada teman-teman dekatnya mungkin yang dulu bersama di dunia, sekarang tidak ada di mana? Di surga. Ya. Taib. Mereka pun meminta kepada Allah berbicara didengar oleh Allah dan Allah berbicara juga didengar oleh ahlul jannah. Ai rabbana wahai rabb kami. Ibadun min ibadika kanu ma'ana fid dunya. Ada di antara hamba-hambamu ya Allah yang dahulu mereka bersama dengan kami. Yusalluna salatana, mereka salat bersama dengan salat kami. Wa yuzakkuna zakatana, mereka juga mengeluarkan zakat bersama dengan kami. Wa yasumuna siyamana dan mereka juga berpuasa. Sebagaimana kali kami juga berpuasa. Wa yahujuna hajjana subhanallah. Disebutkan amalan-amalan mereka namun ternyata mereka masuk juga ke dalam apa? Neraka. Ya. Wa yaghzuna ghazwana dan mereka juga berjihad, berperang bersama dengan perang kami. La narahum, kami tidak melihat mereka di sini ya Allah. Ya. Subhanallah. Betapa kecintaan kaum mukminin terus berlangsung sampai hari kiamat. Coba lihat kecintaan kaum muslimin, persahabatan yang dibangun di atas iman akan terus berlangsung sampai kapan? Ya, ingat dengan saudara-saudaranya. setelah masuk dalam surga tidak lupa dengan saudara-saudaranya. Minta kepada Allah, bertanya kepada Allah, di mana fulan ya Allah? Ya. Kemudian Allah mengatakan, idhabu ilan nar. Coba kalian pergi ke neraka, lihat. Ya. Maka kalau ada yang kalian kenal dari mereka, ya, taib, apa namanya, keluarkan. Ya. Maka mereka melihat di antara apa namanya, ahlun nar. Ada di antara yang sedang diazab, di antara mereka ada yang sedang diazab kakinya sampai mata kaki. Diazab luar biasa. Itu azab yang paling ringan, seorang berada di neraka, ya, dibakar kakinya, ya. Kemudian apa? Ya, mendidih otaknya. Ya. Taib. Ada di antara mereka yang diazab sampai setengah betis. Ada yang diazab sampai apa namanya? Sampai lututnya. Ada yang diazab sampai pinggangnya, ada yang diazab sampai apa namanya? Lehernya. Ya. Namun wajah tidak diazab. Allah mengharamkan orang-orang yang sujud kepadanya untuk ya, apa namanya? Dibakar. Ya. Sehingga masih dikenal orang-orang ini. Ya. Baik. Masih dikenal orang-orang tersebut. Tentunya kejadian yang sangat mengharukan. Ya. Seorang muslim ya mengingat saudaranya. Akhirnya dikeluarkanlah mereka ini. Ya, setelah mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dimasukkan ke dalam nahrul hayah, ya, sungai kehidupan yang dengan itu akan tumbuh kembali. Ya. Daging-daging atau badan yang sudah menjadi arang sekalipun setelah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka, kalau diberi atau dimasukkan dalam air tersebut akan menjadi apa namanya? Kembali seperti sedia kala. Kemudian mereka masuk ke dalam surga dengan sebab syafaat ahlul jannah, ya, saudara-saudara mereka. Ini bantahan kepada siapa? Ya, Al-Khawarij, Al-Mu'tazilah, dan orang-orang yang semisal dengan itu. Dan ini diantara hadis tentang dikeluarkannya Al-Muwahidun dari neraka. Dan masih banyak hadis yang lain. Wal-khulasoh, kesimpulannya, hadis-hadis tentang ini adalah hadis-hadis yang apa? Mutawatir. Sangat banyak. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Demikian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan seluruh kaum muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.